أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah kitab التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه طيب فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, yakni Taib Muhammad bin Wahab rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin, barang siapa yang pengen untuk melihat wasiat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang atasnya Taib khatamuhu, yakni stempelnya. Barakallahu fikum. Faliyakra qawlahu ta'ala, maka silakan dia membaca firman Allah, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wusaha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilu dhalikum wasaqakum bihi. Ini wasiat, 10 wasiat, barakallahu bikum. Al-ayah asyarh qawluhu Ibn Mas'ud huwa Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil bimu'jamatin wafa Ibn Mas'udin huwa Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil Ibnu Ghafil bimu'jamatin dengan titik dan fa. Titik maksudnya ghain dan fa. Ini cara penulisan di zaman dahulu kala karena belum ada harakat. Ibnu Habib Al-Hudali Abu Abdurrahman sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal pertama kali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Badr wa Uhud, beliau Ibnu Mas'ud hadir di perang Badr, hadir di perang Uhud, wal Khandaq wa bai'atur Ridwan, ketika di Hunain. Wa min kibari ulama'i sahabah. Ibnu Mas'ud termasuk tokoh barakallahu bikum kibar ulama, pembesar ulama sahabat. Ammarahu Umaru alal Kufah, di kepemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu beliau diangkat, yakni beliau diangkat menjadi gubernur Kufah. Taib wa mata sanata isnatain wa salatin radhiyallahu anhu, meninggal di tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Wa hadzal athar rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnul Mundzir. Atar ini maksudnya siapa yang pengen mau membaca wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang distempel atasnya, ya betul-betul itulah wasiat beliau, silakan baca ayat ini. Atar ini yang merupakan ucapan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani binahwihi, yang serupa dengannya. Wa sababu hadzal qaul wallahu alam, sebab ucapan, sebab munculnya ucapan Ibnu Mas'ud, Siapa yang pengen membaca wasiat Rasulullah silahkan baca ayat ini. 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaakum bihi. Sebab munculnya ucapan Ibnu Mas'ud ini wallahu a'lam marawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajauhu. Ketika ishtaddah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah sakit beliau menjelang kematian beliau, qala tuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la takhtalifu ba'dahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, datangkan kepadaku kitab, aku akan menulis padanya satu kitab, satu catatan yang kalian tidak lagi berselisih setelahnya. Qala Umar, berkata Umar pada saat itu, inna nabiyya ghalabahul waja'. Sudahlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini dalam kondisi sakit parah. Wa indana kitabullahi hasbuna. Dan di sisi kita ada Al-Qur'an, cukup kita dengan Al-Qur'an. Sebagian mengatakan, berikan saja apapun yang akan beliau tulis, tidak apa-apa. Fakhtalafu wa kathural lagat. Maka mereka pun berselisih. Ada yang pengen memberikannya, ada yang mengatakan tidak usah karena beliau dalam kondisi sangat memprihatinkan. Akhirnya apa? Gaduh. Lagat itu gaduh. Qalaku mu'anni. Kata Rasulullah SAW pada saat itu, kumu ani, bubar semuanya. Wala yang bagi indi at-tanazu, tidak pantas di sisiku terjadi perselisihan. Fakharaja Ibn Abbas yakulu, inna raziyata kullar raziyah, mahala baina Rasulullah wa baina kitabihi. Tunggu, sungguh raziyah, yang suatu yang sangat menyedihkan, betul-betul menyedihkan, adalah kondisi terhalanginya Rasulullah SAW dari pencatatan yang diinginkan oleh beliau. Beliau pengen menuliskan, mewasitkan sesuatu, tapi tidak terjadi. Faqala Ibnu Mas'ud, maka berkata Ibnu Mas'ud, man arada ayyanduri ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu al-hadith. Maka di situlah Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang pengen untuk melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah baca ayat itu. Barakallahu bikum. Qala ba'dhum ma'nahu man arada an yandura ila wasiyatin allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam yubaddal. Man arada, sebagian ulama mengatakan ma'nahu, makna dari ucapannya Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiyah, barang siapa yang pengen untuk melihat wasiat Rasulullah allati ka'annaha kutibat, yang seakan-akan ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, wa khutima 'alaiha, dan di khatam, khatam itu disegel atau dicap, falam tughayyar wa lam tubaddal, sehingga tidak dirubah dan tidak diganti. Falyaqra ta'alau, maka silakan dia membaca ayat tadi, ta'alau, qul ta'alau ila akhiril ayat. Syabbahaha bil kitabil ladzi kutiba. Dari Rasul Ibnu Mas'ud menyamakannya seperti surat yang ditulis atau catatan yang ditulis. Tsumma khutima falam yuzad bihi wa lam yunqas. Kemudian diberi stempel sehingga tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mewasiatkan kecuali dengan kitabullah taala. Kama qala fi ma rawahu Muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni tarikum fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah. Wa inni tarikum fiikum, kata Rasulullah, aku meninggalkan untuk kalian di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi lan tadillu, selama kalian berpegang teguh padanya maka kalian tidak akan pernah sesat. Kitaballah, aku meninggalkan untuk kalian Al-Qur'an. Jadi seandainya pun beliau menulis, ya kembalinya tetap kepada Al-Qur'an. Wa qad rawa Ubadah bin Shamit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayatis salas. Berkata Ubadah bin Shamit, berkata Rasulullah, ayyukum yubayyi'uni, siapa gerangan di antara kalian yang mau membaiat aku ala haula'is salas, ala ayatis salasah, di atas tiga ayat ini. Summa talaqaulahu qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta faraga min salasi ayat summa qala man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibacakan ini semuanya tiga. Barakallahu fikum. Tiga ayat ini qul ta'ala Barakallahu fikum. Ini tiga ayat ini yang ada di surah Al-An'am 151 sampai 153. Tiga ayat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau membaiat aku dengan menjalankan tiga ayat ini, tiga ayat wasiat ini, kemudian dibacakanlah. Hatta faraga min salasi ayat al-ayat, thumma qala man waffa bihinna. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang menjalankannya, menunaikannya, fa'ajruhu 'ala Allah, maka dari balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man intaqasa minhunna syai'an, barang siapa yang mengurangi sedikit di antaranya, yakni melanggarnya, fa'adrakahullahu fid dunya kanat uqubatuhu, kemudian dia dihukum di dunia ini, maka itulah hukuman dia. Jadi misalnya dia barakallahu fikum memakan harta anak yatim misalnya, atau membunuh barakallahu fikum, atau yang lainnya, kemudian dihukum dia di dunia ini, maka itulah hukuman dia. Wa man akharahu ilal akhirah, dan barang siapa yang ditangguhkan hukumannya ke alam akhirat, dia melanggar tadi pelanggaran-pelanggaran, kemudian tidak ada hukuman yang ditegakkan atasnya di dunia ini, maka diakhirkan ke kehidupan akhiratnya. Kalau demikian keadaannya, kana amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Insya'a akhadahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah menghendaki dia akan dihukum, diadab. Kalau Allah menghendaki yang lainnya, Allah memaafkannya. Rawahu Ibn Abi Hatim, riwayatan ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim wal Hakim wa sahahu, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa Muhammad bin Nasr fil i'tisam. Barakallahu fikum. Baik. Tetap seandainya beliau berwasiat, ya wasiatnya tetap kepada Al-Quran, secara khusus di tiga ayat ini. Qultu wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahum bihi Allahu ta'ala ala lisanihi. Aku katakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewasiatkan kepada umatnya kecuali apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau alaihi salatu wasallam, wa bi kitabihi alladhi nazzalahu, dan di dalam kitab beliau, di kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmata wa bushra lil muslimin, keterangan untuk segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat, begitu pula bushra, berita gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayat wasiatullah taala wa wasiatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, ayat ini jelas pasti inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah ucapan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Mu'adz bin Jabal qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Berkata al-musannif, yakni al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, dan dari Mu'adz bin Jabal qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Baik, ini menunjukkan tentang bolehnya boncengan di atas kendaraan yang mampu untuk dipakai boncengan, kalau enggak, enggak. Dan kalau berlebihan, maka ketika itu adalah sesuatu yang hidup seperti hewan-hewan, maka kita zalim ketika kita membebaninya lebih dari kemampuannya. Barakallahu fikum. Ya kalau itu adalah benda-benda ya seperti kendaraan sekarang, kalau kita membebaninya ya kita termasuk merusak. Barakallahu fikum. Karena ketika kita membebaninya di luar kemampuannya, sesaat lagi dia akan rusak. Barakallahu fikum. Dan dia akan awet ketika kita memanfaatkannya sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Aku dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas seekor keledai. Faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kata Rasulullah mengajari, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak-hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah bahwa hamba itu hendaknya menghambakan diri hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba-hamba Allah atas Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyiru nas? Aku katakan ya Rasulullah, ini berita gembira. Tidakkah sebaiknya aku beritahu berita gembira ini kepada orang-orang? Baik. Pokoknya siapa yang tidak mempersekutukan Allah, maka dia akan dibebaskan dari siksaan. Barakallahu fikum. Afala ubasyiru nas? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan ini kepada mereka, khawatirnya mereka itikal. Itikal itu memandang-mandang enteng. Pokoknya kan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengadab kita. Dikiranya hanya sebatas ini nantinya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka memandang-mandang enteng. Baik. Rasulullah mengatakan, "Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a." Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya memandang enteng, sudah jo salat, sudah jo ini, sudah jo. Yang penting kan orang tidak mempersekutukan Allah. Ya kan? Sesekali salat boleh jo, ya kan? Di waktu yang lain kalau apa? Tinggal itu salat. Yang penting orang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kata Mu'ad, afala ubasyirun nas? Qala la tubasyirun fayattakilu. Khawatirnya mereka memandang-mandang enteng, dikiranya sebatas tidak mempersekutukan. Barakallahu bikum. Akhrajahu fi sahihaini. Syarahnya adalah hadzal haditsu fi sahihaini min turuq. Hadis ini dalam sahihain Bukhari Muslim melalui banyak jalan. Wa fi ba'd riwayatihi nahwu mimma dzakarahu al-musannif, di sebagian riwayatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh musannif di sini. Wa Mu'ad, ini disyarah Mu'ad bin Jabal huwa ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal ibnu Amr ibnu Aus al-Ansari al-Khazraji. Masih muda orangnya, barakallahu fikum, pada saat itu. Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhur min a'yanis sahabah. Kunyahnya Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal, Mu'ad bin Jabal, min a'yanis sahabah, dari orang-orang unggulannya para sahabat. Ma'ruf, terkenal. Syahida Badran wa ma ba'daha. Mu'ad bin Jabal adalah orang yang menghadiri atau hadir dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an, dan beliau berada pada puncak keilmuan dalam masalah ilmu dan hukum serta Al-Qur'an radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini indahnya kalau kita mengenali dan mengetahui biografi. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar Mu'ad radhiyallahu taala anhu, cuma sekedar Mu'ad bin Jabal begitu. Tanpa kita ketahui bagaimana sih orangnya. Tapi kalau kita tahu siapa dan bagaimana beliau, maka akan apa? Ada pengagungan, ada cinta, ada pemuliaan, ada penghormatan terhadap sahabat ini. Barakallahu fiik. Bukan cuma sekedar nama yang disebut kemudian lewat begitu saja. Seperti nama-nama orang yang ada di kampung kita lewat namanya begitu saja. La. Baik. Tapi hendaknya kita ketika kita mengetahui masya Allah ada pemuliaan, ada penghormatan untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena para sahabat memang demikianlah keadaannya, memiliki keistimewaan tersendiri untuk masing-masingnya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adun yuhsyar yawmal qiyamati imamul ulama. Biratwa. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad yuhsyar yawmal qiyamati imamul ulama biratwa. Amamatayib. Ahsan. Mu'ad yuhsyar yawmal qiyamati amamal ulama biratwa. Mu'ad dibangkitkan nanti di hari kiamat di hadapan para ulama biratwa dengan selangkah lebih maju. Barakallahu fiik. Qala bil qamus war ratwatu al khatwatu wa syarafun min al ard. Baik. Ratwa bisa juga syarafun min al ard wa suwai'atun min al zaman. Bisa juga berarti suwai'atun min al zaman, sedikit dari waktu, wa da'wah wal qatrah wa ramyatun bisahm. Ini artinya ratwah. Banyak artinya. Barakallahu fiikum. Aunahumilin aumada al-basar, atau sejauh mata memandang, warrati al-alimur rabbani. Intah. Warrati al-alimur rabbani. Artinya al-alimur rabbani. Wa qala bin nihaya. Berkata al-imam Ibn al-Athir dalam kitabnya nihaya, innahu yataqaddamul ulama'a biratwatin. Yani Mu'ad bin Jabal nanti mendahului para ulama' dengan selangkah, ae biramiyati sahmin, atau sejauh lemparan tombak. Barakallahu fikum. Lemparan panah. Barakallahu fikum. Wakila bimil, ada yang mengatakan satu mil lebih jauh, lebih dahulu, lebih ke depan. Wakila madal basar, sejauh mata memandang. Wahadis talatah asbahu bima'na al hadis. Dan ini ramyatun bisahmin atau mil atau maddal basar, ini lebih cocok dengan makna hadis. Mata sanata samani asyara bisyam, meninggal di tahun 18 Hijriah di negeri Syam. Fi ta'uni amwas, di ketika terjadi ta'un itu wabah, penyakit yang merenggut nyawa sekian banyak dalam tempo yang singkat. Tidak butuh waktu lama wabah ini, sehingga mematikan orang dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Sehingga orang tidak lagi bisa dikuburkan. Karena yang membawanya ke kuburan juga tidak akan sampai pulang ke rumah. Mati di jalan. Orangnya awalnya masih saling menguburkan, tapi mati satu-satu di jalan. Jatuh di rumah mati, di jalan mati, di mana-mana mati. Akhirnya orang diam di rumahnya. Tidak kemana-mana. Barakallahu fiik. Sampai ketika tidak ada lagi yang mati, maka yang hidup inilah yang menyelesaikan urusannya. Di zaman itu barakallahu fiikum, karena minim orang sedikit, sementara pekerjaan ini kalau mau dikuburkan satu-satu, suatu yang sangat merepotkan. Sekali dibiarkan, sampai beberapa bulan sekiranya tinggal tulang belulang. Barakallahu fikum. Tinggal tulang belulang inilah yang disolati kemudian dikuburkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Beliau meninggal dunia di Ta'un Amwas ini, dan termasuk syahadah bagi orang-orang yang mati dalam kondisi dia yakin bahwa itu adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikannya sebagai wakil beliau alaihi salatu wasallam di kota Makkah di yaumul fathi, untuk beliau mengajarkan, yakni Mu'ad mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Makkah. Qauluhu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi jawazul irdafi 'ala dabbah, bolehnya boncengan di atas kendaraan. Wa fadilatu Mu'ad, dan termasuk keutamaan Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu ala himarin fi riwayatin ismuhu Ufair. Nama himar itu Ufair. Ini juga menunjukkan bolehnya binatang itu diberi nama. Barakallahu fikum. Binatang-binatang apalah boleh diberi nama. Qutu ahdahu ilaihi al-muqawqis sahibu Misr. Himar ini adalah seekor keledai yang diberikan oleh penguasa Misr, al-muqawqis, sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tawadhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari wal irdafi alaihi. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rendah hati yang sangat, karena beliau tetap mau mengendarai seekor keledai. Keledai ini adalah kendaraan umum. Paham barakallahu fikum, kendaraan umum. Kalau mungkin di zaman sekarang ya angkot. Barakallahu fikum. Kendaraan orang kebanyakan pada saat itu, bukan kendaraan mewah berupa kuda yang mahal. Barakallahu fikum. Tapi kuda, ya kuda ras ini yang memiliki apa namanya, karakter unggul sehingga harganya juga ratusan juta. Wallahul musta'an. Tapi beliau tetap memakai kendaraan yang biasa dikendarai oleh orang-orang. Khilafan lima alihi ahlul kibr. Ini berbeda tentang, berbeda dengan kondisi orang-orang yang takabur. Tidak mau naik kendaraan biasa, maunya yang mahal, mewah. Qauluhu atadri ma haqqullahi alal ibadi akhraja as-su'al bisighatil istifham. Kata Rasulullah, tahukah engkau hak Allah atas hamba-hambanya? Rasulullah mengeluarkan pertanyaan ini dalam bentuk istifham. Pertanyaan. Liyakuna awqa fi nafs, agar supaya lebih menancap, lebih mengena ke dalam hati. Wa ablaq fi fahmil muta'allim, dan lebih tersampaikan ke dalam pemahaman orang yang belajar. Nah, ini metode pengajaran yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dulu, padahal Rasulullah SAW tahu kalau yang ditanya itu tidak tahu. Supaya apa? Yang ditanya ketika dia mengaku tidak tahu, kan terah dia menyiapkan diri untuk menerima jawaban yang benar. Barakallahu fikum. Ini trik pengajaran. Wa ablaq fi fahmil muta'allim wa haqqullahi 'alal ibadi huwa ma yastahiquhu 'alaihim. Hak Allah atas hambanya ini apa yang menjadi hak Allah untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh para hamba. Wa haqqul ibadi 'alallahi ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalata. Dan hak hamba atas Allah, yakni bahwa Allah betul-betul memberikan apa yang Allah janjikan. Li'annahu qad wa'adahum dzalika jazaa'an lahum 'ala tauhidihi. Karena Allah telah menjanjikan balasan ini, ganjaran ini bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Qala Syekhul Islam, kaunul muti yastahiqul jaza, bahwa kondisi orang yang taat berhak untuk menerima balasan, huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Paham barakallakum. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, huwa istihqaqu in'amin wa fadl, hak yang diperoleh oleh seorang hamba dari apa? Kenikmatan yang Allah berikan dan keutamaan yang Allah berikan. Laisa huwa istihqaqu muqabalah. Bukan hak yang merupakan mukabalah. Mukabalah artinya saya melakukan ini mesti kau berikan aku. Sama seperti kalau itu orang jual beli. Napa doi? Mari itu barang. Bukan begitu. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya karena semua apa yang kita lakukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkannya untuk kita, Allah yang melanggengkannya untuk kita. Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah apa? In'am wa fadl. Barakallahu fikum. In'am wa fadl. Allah yang memberi taufik kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang membalasi kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Kama yastahiqul makhluqu 'alal makhluq. Faminan nasi man qala may yakulu la ma'na lil istihqaqi illa annahu akhbara bidzalika wa'adahu wa wa'duhu sidqun, walakin aktsarun nasi tayusbituna istihqaqan zaidan ala hadza. Barakallahu fikum. Qala syekh Al-Utsaimin, kama yastahiqul makhluq al makhluq, seperti keberhakan makhluk atas makhluk yang lainnya. Paminan nasi man yakulu, karena di antara manusia ada mengatakan la ma'na istihqaqi illa annahu akhbara bidzalika tayyib wa'duhu wa wa'duhu sidqun. Tidak ada makna tentang istihqaq di sini. Tayyib illa annahu akhbara, ya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, tayyib, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala janjinya adalah pasti. Walakin aktsarun nas yusbituna istihqaqan zaidan ala hadza, akan tetapi kebanyakan di antara manusia menetapkan hak lebih dari ini. Kama da'ala ahli kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran wa sunnah. Qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah yang menetapkannya. Hak itu Allah yang menetapkan atas dirinya, bukan makhluk yang menetapkan hak mereka atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang menetapkan atas dirinya. Dan janji Allah pasti. Walakin ahlu sunnah yakuna huwa alladhi kataba ala nafsihi rahmah. Akan tetapi ahlu sunnah mengatakan, yakni hak hamba atas Allah itu adalah hak yang Allah tetapkan atas dirinya. Huwa alladhi kataba ala nafsihi rahmah. Allah yang menetapkan atas dirinya. Wa aujaba ala nafsihi al-haqqa, dan Allah mewajibkan atas dirinya al-haq. Taib, lam yujibhu alaihi makhluk. Bukan makhluk yang mewajibkannya atas Allah. Paham barakallahu fikum. Tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya untuk tidak mengazab siapapun di antara hamba-hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Taib. Kenapa dimunculkan ini? Karena ada kelompok di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini yang mengatakan, wah, ini wajib. Baik. Wal Mu'tazilah yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas 'alal makhluq. Baik. Mu'tazilah ini mereka mengatakan wajib. Kita yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mesti wajib untuk melakukan ini, melakukan itu. La haula wa la illa billah. Ya karena apa, kesalahan dari sisi akidah yang lain. Wa anal ibadah humul ladina ata'uhu biduni ayya ja'alahum muti'ina lahu. Ya karena salah dari sini. Baik. Karena mereka memiliki pemahaman qadariyah. Kalau ahlu sunnah meyakini bahwa apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh hamba semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak hamba terhadap Allah itu adalah hak Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri untuk tidak mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya. Baik. Atau untuk memberikan sorga kenikmatan bagi orang-orang yang mentaatinya. Sementara orang Mu'tazilah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh hamba ini tidak ada hubungannya dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri sendiri dengan apa? Dengan kehendak dan keinginannya. Maka ketika hamba ini telah melakukan amal saleh, maka wajib bagi Allah, mereka yang mewajibkan. Paham insyaallah? Di sini letak perbedaannya. Orang Mu'tazilah mengatakan ya ini karena makhluk itu berdiri sendiri dengan perbuatannya, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, mentaatinya, maka wajib, ya mereka yang mewajibkan atas Allah untuk melakukan kebaikan dan pemberian-pemberian untuk hamba-hambanya. Wal Mu'tazil tu yadda'una annahu wajibun alaihi bil qiyasi alal makhluk. Annal ibadahumul ladina ata'uhu. Mereka meyakini bahwa ibadah, al-ibad, hamba-hamba ini, humul ladina ata'uhu biduni ayya ja'alahum muti'ina lahu. Yani hamba ini melakukan ketaatan dengan sendirinya tanpa Allah menjadikan mereka taat. Paham insyaAllah? Ini sebenarnya pengingkar takdir. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yastahiqunal jazaa'a biduni ayyakuna huwal mujib. Mereka meyakini bahwa manusia ini, hamba-hamba ini yang taat ini berhak untuk mendapatkan balasan biduni ayyakuna huwal mujib, tanpa, dan bukan Allah yang menjadikannya wajib. Wa ghalatu fi dzalik, dan salah orang-orang Mu'tazilah ini dalam masalah ini. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan semuanya karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan seterusnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberi taufik kepada Allah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ketaatan. Maka ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan atas dirinya untuk membalas ganjari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Bukan kita yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Baik, nektabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.